Inilah nuzul. Para ulama. Itu sebabnya nuzul. Kalau kemudian umat ini menyia-nyiakan hak ulama ya, berarti mereka menentang nuzul. Menentang inilahnya nuzul. Jadi ancam dalam ayat ini orang-orang yang demikian atau umat yang demikian menentang Rasul, mengikuti selain jalan yang kaum ini diancam dengan penyimpangan duniawiyah dan neraka jahanam di akhirat. Sehingga ancamannya dampak negatifnya itu sangat mengerikan. Bukan urusan materi duniawi, tapi terkait nanti di hari kiamat. Allahumma musta'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Juga di antara dampak negatif menyia-nyiakan hakul ulama ialah tasabuh dengan ahli bid'ah. Tasabuh dengan ahli bid'ah. Maksudnya bagaimana kok tasabuh dengan ahli bid'ah? Kita semua yang tahu tatkala kita mempelajari buku-buku akidah para ulama, dan ketika kita membaca tentang alamatu ahli bid'ah, ciri-ciri ahli bid'ah, disebutkan di sana barakallahu fikum bahwa ada ciri khasnya ahli bid'ah yang tidak mungkin mereka tutup-tutupi. Alamat, baziyah, ghasirah, ciri-ciri yang sampah, yang sangat nampak jelas. Ciri-ciri ahli bid'ah itu ialah intiqasul ulama, melecehkan para ulama, mencaci maki para ulama, mentang merendahkan para ulama. Seperti ucapan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ulama, dikatakan min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-ciri ahli bid'ah ialah mencela, melecehkan ahli akar, yakni ahli hadis, ahli ilmi, para ulama. Barakallahu. Tidak. Kalau kemudian umat ini mengabaikan ulamanya, mengesampingkan ulamanya, tidak menunaikan hak-hak ulama, maka umat itu tersebut menyerupai langkah-langkah yang ditempuh oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau kemudian umat ini mencocoki dan meniru langkah di ahlul bid'ah, ya ujung-ujungnya ialah ketentaraan dunia akhirat nanti dia berkiamat dengan neraka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Dampaknya pun sangat mengerikan. Allahu musta'an. Juga diantara dampak negatif ketika umat ini menyia-nyiakan hakul ulama ialah yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Ibnu Tahawi. Barakallahu. Umat ini akan terjatuh pada dalal, kesesatan yang nyata, jauh dari siratal mustaqim. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'afqau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Setelah umat ini bila tanpa ulama, binasalah umat ini bila ditinggal mati oleh seluruh ulamanya. Hancurlah umat ini ketika mereka mengabaikan dan meremehkan hak-hak ulama. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sinilah ya ikhwan, banyak sekali pihak-pihak yang berupaya untuk menghancurkan umat melalui jalur ini. Baik pihak-pihak dari kalangan kufar atau pihak-pihak dari kalangan munafikin mawahida zanadika, atau orang-orang yang kemudian merusak umat, mereka merusak umat melalui jalur ini, yaitu membuat semacam jurang pemisah antara umat dengan ulama. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara, cara yang paling arogan ialah dengan cara menikam kehormatan para ulama, dengan cara menjatuhkan wibawa para ulama di hadapan umat, dengan cara umat ini dibikin tidak percaya kepada ulamanya. Entah itu menjuluki ulama-ulama sebagai penjilat penguasa, entah menjuluki ulama sebagai orang-orang ma'idun yang cuma duduk-duduk di rumahnya, paling mau ditembok masyarakatnya, dan mengerti wakil kondisi umat yang ada. Atau menjuluki ulama dengan sebutan mutasyadid, orang yang kaku, yang keras, ahli tahzir. Sedikit-sedikit tahzir, sedikit-sedikit mengklaim bi'ah, dan segala macamnya. Atau dengan berbagai macam tikaman-tikaman yang lain. Itu tujuan intinya para kawan-kawan ialah umat ini supaya jangan percaya kepada ulamanya, jauh dari ulamanya, menjatuhkan martabat para ulama, maka hasil akhirnya ialah ibtal syara', membatalkan syariat. Sedikit umat yang lepas sedikit demi sedikit dari ulamanya, mufakhalah tamat, terpisah secara total, maka tunggu saat kehancuran umat tersebut. Jangan berbagai macam cara. Ada pula dengan cara at-tazhidu fil ilm. Kalau tadi menikah ulama ya, cara kedua yang dilakukan oleh para perusak umat ini dengan cara at-tazhidu fil ilm. Tazhid itu artinya apa? Kalau bahasa lafziahnya membuat umat zuhud tentang ilmu syar'i. Itu bukan zuhud dunia, tapi zuhud ilmu. Apa bahasanya? Gimana bahasanya? Membuat umat itu apa bahasa yang pas itu? Mobil atau tazhid? Ya zuhud lah ya, dalam perkara ilmunya. Ya ujung-ujungnya ya kopi kepada ilmu. Barakallah. Dengan berbagai macam isu-isu yang mereka kembangkan. Entah dengan cara isu, kalau kamu itu belajar ilmu agama terus, terus pasal depan kamu tuh kecil. Belajar ilmu agama itu tidak kemudian bisa membuat kamu duduk di kursi perusahaan. Belajar ilmu agama itu dipertanyakan keduniaannya. Kamu tuh masih muda, masa depan kamu tuh banyak. Kalau kamu menikah, kamu mau menikahkan apa sama anak kamu, istri kamu? Terus bagaimana menikahkan kamu? Jadi seperti itu, dibayang-bayang rasa ketakutan yang sangat kalau belajar ilmu agama tak dikiri. Alhamdulillah. Padahal ya sedikit-sedikit juga benar-benar ditunggu tidak dengan cara yang lainnya lagi. Melihat para pemuda-pemuda muslim yang semangat untuk mengkaji agama Allah, ditajib. Hati-hati kamu kalau belajar ilmu-ilmu kayak gini, jangan-jangan kamu nanti kayak Amrozi itu. Jangan-jangan kamu sebentar lagi disuruh untuk melakukan tindakan bom-bom yang ada di sana itu. Tuh, dikit-dikit bolos, dikit-dikit anu. Tuh, disuruh bapak untuk sekolah, ke sekolah. Disuruh bapak kuliah, bolos kuliah. Nah, kemana dia coba? Tuh, senang ngaji. Senin ngaji. Senin kan waktunya orang sekolah gitu. Kalau gak liburan. Nah, mana itu? Ini gak beres ini. Semuanya berhasil ini. Loh kan? Berjubah? Loh, lihat. Berjubah? Loh kan? Loh kan? Hah? Loh. Itu. Terus. Dikembosi semacam itu. Takut-takutnya umat belajar umat Allah. Seakan-akan kalau ada orang belajar ilmu agama, tetap kayak orang-orang yang mereka sebutkan di atas. Akhirnya ketakutan lagi. Allah Musa, upaya tersihid. Belum lagi yang namanya halangan-halangan, rintangan-rintangan dan segala macamnya. Betul-betul sangat besar perjuangan orang-orang yang berupaya keras untuk menimba ilmu Allah dengan terus. Ini walaupun secara lesan tidak mungkin ada orang tua yang mengatakan aku mau merusak umat, itu tidak ya Pak ya. Tetapi tindakan-tindakan mereka, upaya-upaya mereka itu barakallahu fikum, secara tidak langsung merusak generasi-generasi muda sekarang ini, merusak umatnya sendiri. Kenapa dijauhkan dari ilmu syar'i? Barakallahu fikum. Umat akan bahagia, akan sejahtera, akan tenang dunia akhiratnya ketika semua lapisan masyarakat, terutama pemuda-pemudanya, di atas ilmu agama yang jelas, ilmu agama yang mapan, ilmu agama yang benar, terus bergandengan dengan para ulama-nya, para ulama umat. Tasjidun fil ulama, tasjidun fil ilm. Itu yang sekarang dirasakan sangat dahsyat, barakallahu fikum. Bahasa yang menerpa ulama dan menerpa para ulama. Giliran yang bukan ulama, giliran orang-orang yang memang sedianya sebagai penyesat umat, Masya Allah, itu dikampanyekan, diorbitkan, ditampilkan dan segala macamnya. Orang berbondong-bondong untuk datang dan segala macamnya, padahal ya penyesat umat. Ya Pak. Kalau sudah urusan yang namanya dunia, semua mendukung. Dari mulai bapak, ibu, sampai bapak-bapak yang paling atas, sampai yang paling bawah, sampai family sana, harus semua pihak mendukung. Jangan khawatir. Bapak kamu kiri, paman masih ada. Keluarga kamu miskin, jangan khawatir. Saudara-saudara siap membantu Anda. Mau sampai di yang berapa? Mau S10? Kalau itu terjadi. Subhanallah. Urusan begitu-begitu ya Pak. Semangat. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mereka saya kata sinar azab Allah. Saya ngepres-ngepres terus. Susah harus dikembangkan. Dia cat terus saya kata dia. Alhamdulillah. Mereka saya kata sinar azab Allah. Karena memang terbatas waktunya. Ini kan yang pada final Allah. Umat apabila tidak ada ulama, maka yang terjadi ialah kehancuran, kesengsaraan, penyimpangan, dan kesesatan dunia akhir. Barakallahu'alaikum. Umat bila tidak ada di tengah-tengah mereka ilmu syar'i, maka mereka akan berada dalam kegelapan kejahilan, berbuah kepada kesesatan, penyimpangan yang menghasilkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Umat apabila tidak ada ulama, tidak ada ilmu syar'i, maka pasti dan pasti akan dikelilingi oleh orang-orang jahil yang membina mereka. Bila itu terjadi, maka pasti kepastian yang disebutkan dalam hadis di atas akan terjadi. Umat akan sesat dan pembimbing mereka yang jahil juga sesat dan menyesatkan. Umat apabila dikisahkan dari ulama-nya akan mengalami posisi yang sama. Umat dikisahkan dari ilmu syar'i akan mengalami posisi

di tengah-tengah umat mereka itu qalail, sangat sedikit sekali jumlahnya. Jadi katakan sebagai betul-betul alimun haqqan qalil, sangat sedikit. Bahasa mereka afdhal minan nas, gitu. Hanya beberapa persen individu-individu tertentu dari kalangan umat yang alimun haqqan alimun rabbani, beberapa kelimpir orang para Allah itu mereka yang dikatakan sebagai pewaris Nabi, yang dikatakan ini sekian banyak keutamaan-keutamaan yang dibahas dulu sampai sekarang di masjid kita ini, itu pada mereka para Allah itu ketika umat ini memiliki sebuah problem, permasalahan, apapun yang mereka hadapi, mereka itulah yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwanya, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya dengan bimbingan yang betul-betul tepat. Obat yang sangat manjur, yang sangat jitu, yang kalau dipandang oleh kebanyakan muslimin, gak nyantol. Jawa Timur, lagi ya, enggak. Apa gak nyantol itu ya, Pak? Gak nyantol. Gak nyantol lagi, Jawa Timur lagi ya, Pak. Tidak masuk di akal mereka. Karena kan kalau orang-orang anak muda, orang-orang yang cerita ilmunya itu kan mau instan gitu ya. Tapi ulama tidak. Mereka tahu, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Mereka yang punya timbangannya ya. Yang muda-muda ini sudah gini-gini aja. Kok lama sekali, Syekh, Malik. Maunya itu sudah ada yang namanya para pemuda-pemuda, para pelabur ilmi yang ilmunya tidak seberapa ini. Allah SWT. Orang Jawa Timur bilang, suwi ini. Yuk, gitu deh. Kok lama sekali? Itu kok lambat banget. Nah, kok disuruh kayak gini, nanti gimana? Kan katanya. Itu orang-orang yang ilmunya cepat. Tapi kalau para ulama ya, kawan, mereka pandangannya jauh ke depan. Barakallahu fiikum. Mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid. Mempertimbangkan segala sesuatunya ketika berbicara kepada keumatan. Mungkin bicara ya. Barakallahu fiikum. Hada ulama. Kalau mau contoh, ulama-ulama kita yang telah melalui kita. Amfal Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Nuthaymin rahimahullahu taala, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Tamam, wa asaluhu. Dan semisal mereka itu barakallahu. Ada di zaman sekarang banyak dari kalangan para ulama, para masyayikh kibar yang semacam. Sehingga tolong, antum kacamatanya harus yang bagus, gitu ya. Nah, sehingga memandang itu jangan memandang casingnya. Barakallah. Tapi pandanglah bagaimana hakikat inti. Kan begitu ya. Kalau kita ini kan masya Allah ya, lihat, mancung-mancung hidungnya, rek. Ini orang-orang luar ini, jenggotnya masya Allah. Kemudian menggunakan imamah, dapat taruh ngomongnya. Wah, ini siapa? Sorry, tak pernah bahasa Indonesia ngomongnya. Lagi dia orang Arab, Allah Taala. Bayar apa? Sih, besar, sungguh luar biasa. Nah, itu kita orang yang Allah Taala, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sehingga nak dapat menjuluki seseorang sebagai alim atau ulama, barulah. Di kalangan para ulama kita yang terdahulu, itu yang namanya alim atau ulama yang mau kabar sehat, itu ada standarisasinya. Nah, sehingga mereka menulis kitab-kitab khusus tentang para ulama sebagai standar orang ini sebagai alim haqqan. Kitab akhlakul ulama, nah, akhlaknya ulama, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, adabul alim, adab-adabnya seorang alim yang ditulis dalam sekian banyak buku-buku mustalah, buku-buku adab dan segala macamnya itu standarisasi ya itu, nggak sembarangan. Nah semata-mata bisa membaca buku tadi bukan, tapi yang betul-betul kesehariannya tahu dengan alami para ulama itu adab-adab dirinya, akhlak-akhlak, sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Kecil bukunya akhlak ulama ala curi. Masya Allah. Kau tahu-tahu pertanyaannya begini semua ya? Masya Allah. Saya baru tahu di Jogja ya. Masih ke Jawa Timur. Ini insya Allah. Dikri semua ya. Masya Allah. Wahai, ini sudah berkali-kali kita bahas ya, tentang masalah ini. Dalam beberapa kesempatan kajian kita, sudah kan tidak cuma sekali bicara masalah ulama ya. Berkali-kali ilmu ulama itu sudah berkali-kali ya. Itu sudah kita sebutkan. Barakallah. Yang ini adalah tanya Ustaz. Ini ada sebuah kasus. Semua ya, nggak ada yang kecil-kecil ya. Ada seorang wanita merantau ke Jakarta. Apa, ana sedikit edit bahasannya. Ada seorang wanita merantau ke Jakarta. Di sana kerja di pabrik, tinggal di kontrakan bersama seorang wanita yang sama-sama kerja di pabrik. Pada satu hari, setelah sahur, wanita tersebut ditawari makan oleh temannya. Terus makan bersama. Dan selesai makan, teman wanita tersebut izin minta keluar, katanya mau beli minum. Habis makan, ternyata wanita tersebut tak sadarkan diri. Setelah sadar, dia merasa kalau dirinya sudah. Gitu ya kan ya? Tahu tak? Teman perempuannya juga tidak ada. Itunya juga tidak ada. Pertanyaannya adalah, apakah wanita tersebut dihukumi sebagai pezina? Masya Allah. Jawabannya bukan pezina. Dikarenakan perempuan tersebut dalam keadaan tidak ada. Para wanita itu. Sehingga tidak punya hukum sama sekali pada perempuan tadi. Paham ya? Perlu diangkat nih. Diangkat yang namanya beban syariat pada orang yang tidur. Dan saya yakin ketika dia tersadar pun mukroha. Dalam keadaan dipaksa. Para kuat itu. Sementara yang terpaksa para kuat itu tidak punya hukum sama sekali. Sehingga dia bukan katakan sebagai pezina. Lalu apa hukumnya kalau perempuan tersebut dinikahi? Ini gak apa-apa. Kenapa sih? Kenapa apa ya, Tuhan? Sini dah. Kenapa apa ya? Kenapa? Kalau, antum mau tuh ya? Kenapa apa ya? Kenapa? Jadi kadang kan dia bukan pezina. Perempuan dia. Masya Allah. Allah ya. Nah, dan seharusnya barakallahu fikum hal-hal yang semacam ini itu oleh pihak korban dirahasiakan. Dirahasiakan, jangan disampaikan kepada siapapun barakallahu fikum. Kecuali ketika nanti dia menikah dengan seorang laki-laki yang meminangnya, hal yang semacam ini termasuk keaiban. Keaiban. Maka kalau laki-laki betul-betul serius hendak meminang dirinya, kata-kata yang serius ya, jangan apa cerita sama laki-laki yang majur ya, yang serius betul-betul kepingin menikahi dirinya, dia harus menceritakan apa adanya. Kalau dia sudah bukan dirinya. Kalau menerima, silakan. Kalau tidak, tidak ada masalah. Dan perlu bangkitkan semangat wanita yang semacam ini supaya bangkit lagi semangatnya, kembali dengan kehidupannya dengan normal, dan diingatkan jangan diulangi lagi itu. Merantau sendirian ke Jakarta, gak ada mahram, gak ada apa itu. Barulah. Ini satu contoh akibat negatif perempuan safar sendiri dengan tanpa mahram, kelayatan sendirian tanpa mahram, dan segala macamnya. Allah. Apakah pelaku fitnah di golongan kafir? Jawabannya tergantung. Dikarenakan ahli fitnah itu ada dua macam. Ada yang ahli fitnah, fitnahnya musafirah. Fitnahnya itu membuat dia kafir. Dan yang kedua, ahli fitnah, fitnahatul musafirah. Ahli fitnah yang fitnahnya itu ialah membuat dia fasik. Belum sampai dengan kekufuran. Ketika ada ahli fitnah yang melakukan tindakan-tindakan fitnah yang membuat dia kafir, amaliyah fitnahnya itu amaliyah kekufuran, maka diterapkan pada dirinya proses pengkafiran kepada seseorang secara individu. Ada itu matur hujjah. Harus dilakukan penghalang dan segala macamnya, dan yang menfonis yang menghukumi dia sebagai orang kafir dengan fitnahnya itu ialah para ulama, bukan sembarang orang. Ada pun pertanyaan yang ini, kira-kira yang perlu jawab. Atau mungkin dijawab sama dia, insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab, sudah jam 12, kurang 14. Waktu sedikit kita gunakan untuk persiapan, dan kemudian kita berdoa bersama, insya Allah. Kurang kini saya mohon maaf dengan sebesar besarnya, dan bermanfaat. Semangat dihandik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakatuh.